لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ada yang mau setoran? Yang belum? Yang menyetorkan? Tonton. Nah, orang penuh deh. Orang penuh deh tinggal ini. Kenapa? Masih ada yang belum? Ada? Siap. Tinggal dipanjangkan sedikit ujungnya. Ujungnya kurang sedikit. Seperti waja'alna al-laila libasa. Libasa. Jangan libasa. Lebih panjang sedikit, dua harakat. Itu tinggal nambah ujung-ujungnya saja. Ada lagi. Panjang makna. ما وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Abu, Abu ini belum kan? Panjang saatnya, lima harokat. Kalla sayamun, pendek. Alam. Alam naj'alil arda mihada wa jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'ashan wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja Inukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal kana fasli inna yawmal fasli kana miqata. Cukup. Tayyib. Hasan. Barakallahu fikum. Jadi ketika anak menghafal, bapak pun menghafal. Itu ahsan. Ada, masya Allah, ketika saya belajar di Yaman, pemandangan yang masya Allah membahagiakan. Seorang bapak, Allah alam sekarang keadaannya, cuman yang saya lihat ketika itu, dia memiliki 3 anak laki-laki yang sering dibawa ke masjid dari mulai umur 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun kalau tidak salah, atau 1 tahun lebih. Nah, dari ketiga anak tersebut, setiap ada pelajaran yang harus dihafal, anak ini semuanya maju. Sebelum dipersilahkan siapa yang mau store hafalan, salah satu dari 3 anak ini terus ngacung. Dan keseringannya ini yang setahun lebih dia naik mimbar. Karena kecil anaknya ya, menghafal bait-bait syair atau hadis dan yang lainnya. Menunjukkan masya Allah penggemblengan seorang ayah kepada anaknya, sampai pun anak-anaknya masih kecil biasa, ini sudah menghafal ya lari-lari biasa, main nangis biasa. Ya. Tapi menunjukkan tadi kesemangatan dari orang tua dalam mendidik dan mengajari anak-anaknya. Baik. Tapi bukan berarti kita orang tua malas, tidak, justru kita sebagai orang tua adalah figur contoh, ya, teladan. Karena anak kita ini mencontoh kita, meneladani kita, ya, sehingga diupayakan untuk menjadi figur yang terbaik, contoh yang terbaik, teladan bagi anak-anak kita. Tayyib. Sampai pada ayat wa ja'alna siraja wa haja. Sudah. Wajalna nahara. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai selimut, sebagai baju, sudah kita ketahui tadi. Ya, orang-orang yang senang untuk hiking atau daki gunung, dia menikmati bagaimana indahnya kegelapan malam. Bagaimana dia melihat bumi yang terselimuti dengan kegelapan malam, seolah-olah seperti baju, seperti pakaian, ya, yang tadinya putih menjadi gelap. Tayyib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan, mencari ma'isha. Tayyib. Ay ma'ashan ya'ishun nasu fihi fi talabir rizqi ala hasabi darajatihim wa ala hasabi ahwalihim. Yaitu Allah jadikan siang hari ini sebagai ma'ashan, tempat mencari kehidupan. Ya'ishun nasu fihi, yang manusia hidup padanya. Fi talabir rizqi, dalam mencari rizqi. Ya, sehingga subhanallah apa yang telah kita lewati yang bisa memanfaatkan, ya, malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Ini Masya Allah. Ya. Karena setelah beristirahat dia mendapatkan kekuatan dari hasil tidurnya ini. Itu semua ala hasabi darajatihim, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Wa ala hasabi ahwalihim, dan sesuai dengan kondisi-kondisi mereka. Ini adalah mencari penghidupan, mencari rezeki. Wa hadha min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala ala al-ibad. Maka ini merupakan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla atas hambanya. Ya. Dan fasilitas yang terang, yang mudah untuk mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Wa banayna fawqakum sab'an shada. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kami bangun di atas mereka 7 langit yang kokoh. Ya. Yang dalam ayat yang lain, tarawunaha bighairi amadin tarawunaha. Kalian lihat tanpa tiang. Tapi Allah bangunkan 7 langit dengan kokoh meskipun tanpa tiang. Wa hiya as-samawati sab'u. Ya Allah bangunkan di atas kita 7 perkara yang kokoh, itu langit yang 7. Ya. 7 langit. Wasafaha Allah Ta'ala bisyidadi li'annaha qawiyyatun. Allah SWT mensifati langit ini dengan syidad, kuat, kokoh. Ya, li'annaha qawiyyah, karena kuat. Tidak runtuh, tidak ambruk. Tayyib. Kita Masya Allah enggak bakalan mungkin membuat atap tanpa tiang. Tayyib. Yang dengan tiang pun banyak yang ambruk. Ya. Banyak yang tidak kuat, apalagi tanpa tiang. Tetapi Allah Azza wa Jalla, ya, 7 lapis langit tanpa tiang terbentang dengan kokoh, dengan kuat. Ya, tidak ada suatu kekuatan pun yang mampu meruntuhkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wassama'u banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Ya, dan langit kami ciptakan dengan tanganku, dengan kekuasaanku, wa inna lamusi'un, dan kamilah yang memperluasnya. Menunjukkan itu semua adalah Allah SWT yang membangunnya, yang memancangkannya. Ay banainaha biquwwatin, yaitu kami membangunnya dengan kuat. Biaidin di sini, aid di sini maknanya adalah kuat. Kami bangun langit dengan apa? Kekuatan. Supaya kuat hasilnya. Wa ja'alna siraja wa haja. Kemudian kata Allah, kami jadikan cahaya yang terang benderang. Siraj. Cahaya, lampu. Yang wahaja, terang benderang. Ya, itu matahari diantaranya. Ya'ni bidzalika syamsi. Yaitu dengan matahari tersebut Allah jadikan cahaya yang terang benderang, yang menembus berbagai macam penjuru dunia. Padahal apa? Satu makhluknya, tetapi terlihat di berbagai macam belahan dunia, negara. Fahiya sirajun mudhi'un, sehingga matahari adalah cahaya yang terang benderang, lampu yang menerangi. Wahiya ayadhan dhatu hararatin azimatin, dan matahari pun memiliki panas yang sangat besar. Ya, panas yang sangat besar. Sehingga subhanallah, kendati pun jauh dari langit, tetapi bisa kita rasakan bagaimana panasnya. Ya, bagaimana gejolaknya. Wahaja ay waqadatan, yaitu dengan terang benderang. Wa hararatuha fi ayami sayfi hararatun syadidatun, dan panasnya matahari ini di musim-musim panas, ya, musim sayf, musim kemarau, sungguh memiliki hararatun syadidah, panas yang sangat, ya, yang luar biasa dibandingkan dengan musim dingin. Ma'a ba'diha as-sahiqu 'anil ardi, yang sebagiannya tentunya jauh dari bumi. Fama dhannuka bima yuqarribu minha aw bima yaqrubu minha? Maka apa menurut pendapatmu jikalau matahari itu dekat? Padahal apa? Sebagiannya dari bumi ini jauh dari matahari kan? Iya. Secara ilmu fisika mungkin. Ya, ketika matahari katanya di arah sini, maka ada yang negeri yang terdekat, ada yang jauh. Seperti itu. Tayib. Maka bagaimana kalau matahari itu dekat? Ya, ke seluruh penjuru dunia. Tentunya sangat-sangat panas, ya, yang dirasakan oleh penduduk bumi. Thumma innaha takunu fi ayyamil harri fi shiddati harriha min fayhi jahannam. Ya. Kemudian ketika terjadinya terik matahari yang sangat panas, yaitu di hari-hari yang panas, maka panasnya ini fi shiddati harriha, cuaca yang sangat panasnya tersebut, min fayhi jahannam, termasuk dari hembusan jahannam. Ya. Termasuk dari hembusan jahannam. Panas yang dirasakan di musim-musim panas. Kama qala an-nabiy wa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya cuaca yang sangat panas di musim-musim panas itu adalah termasuk dari hembusan, dalam riwayat yang lain dari nafas jahannam. Ya, nafasnya jahannam. Tanya. Antum lagi pilek kan? Lagi sakit kepala. Terasa kan napasnya ini panas. Apalagi jahannam. Ya, nafasnya, hembusannya panas sampai ke bumi ini. Bagaimana dengan jahannamnya? Tanya. Ya tanbillah. Na'udzubillahi min adzabin nar. Kata Rasulullah SAW, "Idza ishtaddal harru fa'briduhu bis-salah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di antaranya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya apabila panas sangat terik, fa'briduhu bis-salah, maka dinginkan untuk melakukan salat. Ya, ketika menemui cuaca yang sangat terik dari matahari, yaitu di salat zuhur, maka tunggu dingin terlebih dahulu. Keringanan, rukhsah untuk salat diakhirkan waktu zuhur, yaitu ketika mendapati panas yang sangat, ya, panas yang sangat. Nah, ini insyaallah kayaknya di negeri kita belum. Ya. Di negeri kita pernah enggak menemukan panas yang sangat? Tayib. Bayung yang umumnya. Ya. Tapi di negeri-negeri Arab, ya, yang panasnya ini berapa? 40 derajat. Tayib. 40 derajat sedikit apa banyak? Ya. Sampai AC jadi panas. Bukan dingin. Tayib. Jadi dikipasi ini bukan malah dingin, tambah panas. Ya. Atau sampai antum ketahui para ulama ketika menimba hadis coplok apa kuku-kuku kaki mereka karena panasnya pas yang mereka injak. Tayib. Dan tebal-tebalnya telapak kaki manusia. Ya. Seperti itu. Terpanas. Hampir-hampir kalau kita berjalan saja dari masjid menuju tempat tidur, di tempat istirahat, kalau enggak ada sendal tuh enggak kuat. Ya, harus lari cepat. Cek orang namanya jejeretean. Karena enggak mampu tadi untuk nempel antara telapak kaki ke pasir. Enggak mampu. Panas. Ya, belum terbiasa. Ya, seperti berjalan di atas garangan pasir seperti itu yang dipanaskan. Itu triknya matahari. Sehingga syariat ini memberikan kemudahan, keringanan ketika terjadi panas yang seperti itu, yang luar biasa panasnya, dinginkan. Tapi didinginkan di sini bukan berarti masuk sampai waktu asar. Sebelum masuknya waktu asar. Baru apa? Agak dingin. Ya. Mungkin jam 2-an ya, atau setengah 3. Ya. Mulai dingin, maka boleh ketika itu baru sholat zuhur. Ya, ketika cuaca yang panas. Maka jikalau di negeri kita pun ada seperti itu, syariat memberikan keringanan umum, bukan hanya di negeri Arab, tapi di negeri mana saja yang dia mendapati panas yang sangat terik. Kenapa alasannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna syiddatal harri min fihi jahannam. Karena terik cuaca panas matahari tersebut termasuk dari hembusan jahannam. Wa qala alaihi salatu wasalam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ishtakatin naru ila Allah fa qalat ya rabbi akala ba'dhi ba'dhan fa adina laha bi nafasain nafasun fi syita wa nafasun fi shayf fa ashaddu ma tajiduna min al-bardi min zamhariri jahannam wa ashaddu ma yakunu min al-harri min fayhi jahannam. Tanya. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtakatin naru ila Allah. Neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Rabbi akala ba'dhi ba'dhan. Wahai Rabbku, sebagian kami memakan yang sebagian yang lainnya. Neraka, api yang ada padanya melalap api yang lainnya. Tanya. Kenapa mereka memakan sebagiannya kepada sebagian yang lain? Maka fa'adina laha binafasain. Allah SWT mengizinkan kepada neraka untuk menghembuskan dua nafasnya. Nafasun fisyita, satu nafasnya dihembuskan di musim dingin. Wa nafasun fisyif, dan satu nafasnya dihembuskan di musim panas. Fa'asyaddu ma tajiduna minal bardi min zamhariri jahannam. Maka sangat-sangat dinginnya yang kalian dapati itu semua tiada lain karena hembusan jahannam juga. 0 derajat umpamanya, ya dinginnya sampai keran beku umpamanya, ya sampai turun salju dan yang lainnya. Ya, maka itu pun apa? Dari hembusan nafas jahannam di musim dingin. Wa ashaddu ma yakunu minal harri min fihi jahannam. Demikian pula apa yang didapati dari sangat teriknya panas, maka itu pun termasuk dari hembusan jahannam. Ya. Sangat-sangat dinginnya dan sangat-sangat panasnya di dua musim tersebut itu semua dari hembusan dua nafas jahannam. Tugas kita apa? Aman nabihi, mengimaninya tanpa apa, bagaimanakannya. Iraha sejak saha, atau mana buktinya? Ya itu buktinya, sangat-sangat dinginnya, sangat-sangat panasnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidak berbicara dengan hawa nafsu. Maka tugas kita, apa yang tidak masuk dalam jangkauan akal kita dalam syariat ini, karena memang sebagiannya tidak ada yang masuk kepada akal kita, karena agama bukan akal porosnya. Ya, akal ini hanya membantu untuk memahaminya. Maka tugas kita cukup mengimaninya. Dan dalam agama ini sangat banyak perkara-perkara yang tidak sesuai dengan akal. Artinya akal kita ini enggak mampu untuk mengikutinya. Maka tugasnya adalah beriman, ya, tanpa membagaimanakannya, ya, tanpa mentakwilnya dan yang lainnya. Wa ma'a dzalik fa inna fiha maslahatan 'azimatan lil khalqi. Tetapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan nafasnya jahannam di musim dingin sehingga cuaca sangat dingin, demikian pula nafasnya jahannam di musim panas sehingga sangat panas, hal itu tetap ada manfaat bagi makhluknya. Ya. Fahia tawaffurun 'alal khalqi amwalan 'azimatan fi waqtin nahar. Di antaranya apa? Di antaranya masya Allah, ya, bergelimang ya, terhadap makhluk ini harta yang banyak di siang hari. Kenapa? Haitsu yastaghnin nasu biha an iqadi anwar. Ya, karena manusia apa, butuh untuk menyalakan api. Wa kadzalika at-taqatu allati tastakhriju minha takunu fiha fawaid katsirah. perkara-perkara yang keluar dibutuhkan ya, darinya manusia untuk memasak dan yang lainnya ya, memakai pendingin ya, atau pemanas, itu semua apa terjadi atau terhasilkan faedah yang banyak ketika terjadinya hal itu. Wa kadzalika indahu au indaju thimar wa ghairi hadza min al-fawaid al-adidah min hadza as-siraji alladhi ja'alahu Allah azza wa jalla ibadihi, ataupun apa pematangan buah sama ya, buah matang dan yang lainnya merupakan faedah-faedah yang sangat banyak dari cahaya matahari ini yang Allah jadikan ya, untuk hamba-hambanya. Sehingga laku apa? Laku kipas angin atau AC ya, dan yang lainnya. Dengan itu apa? Manfaat bagi manusia. Ya, harta yang melimpah di musim panas tadi apa? Laku pemanas-pemanas ya. Laku tungku-tungku, kompor dan yang lainnya, alat-alat memasak, alat-alat memanaskan air. Ya. Demikian pula apa? Tukang mie ayam, tukang bakso, laku musim dingin. Musim panas tukang es masya Allah laku. Tidak seperti sekarang tukang es apa? Ah, bingung katanya jadi air lagi. Kenapa? Karena hujan terus. Ya, al-muhim apa? Allah SWT menjadikan matahari tersebut manfaat bagi manusia. Tanya. Tukang bata masya Allah ya, sangat bahagia ketika musim panas. Yang lainnya apa? Panasan tapi dia bahagia, batanya bisa panas. Ya, al-muhim itu semua terdapat faedah manfaat bagi manusia. Walamma dzakara siraja al-wahaja alladzi bihi al-hararatu wal yabusatu dzakara ma yuqabilu dzalik. Tatkala Allah SWT menyebutkan cahaya yang terang benderang ini yang dia memiliki panas ya, yang luar biasa sehingga mampu untuk mengeringkan yabusah, maka Allah SWT menyebutkan lawannya ketika di sana ada perkara yang memanaskan. Allah SWT sebutkan dari lawannya, faqala, dengan berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turun kata Allah dari awan air yang sangat deras ya, sebagai lawan bagi panas yang terkandung pada matahari, dengan air tersebut menjadi dingin. Wal ma'u fihi rutubatun wa burudatun. Air adalah perkara yang rutubah, yang basah. Lawan dari apa? Dari matahari, yabusah. Karena matahari yabusah, mengeringkan. Ya, adapun air apa? Membuat basah. Wa burudah, dan bisa mendinginkan. Wa hadzal ma'u ayadan tanbutu bihil arda wa tahya bihi. Dan dengan air pula akan menghidupkan atau menumbuhkan bumi dengan tertumbuhannya dan menghidupkan bumi. Yang menumbuhkan bumi dengan tertumbuhan serta akan menghidupkan bumi. Yang tadinya kering kerontang ya, kemudian hujan turun, kemudian menjadi apa? Hijau. Faidan dafu ma'i sama'i ila hararatis samsi hasala fi hadha indajun lithimar. Masya Allah ya. Wa nuwu laha ala akmali ma yakun. Subhanallah, ini ilmu fisika syekh lebih tinggi. Kata Syekh, kalau digabungkan ya, antara air dari langit dengan panasnya matahari ya, turunnya hujan ya, dengan panasnya matahari, maka dengan perkara ini akan tercapainya indojun litimal, pematangan buah ya, pematangan buah itu dari perkawinan gabungan antara panas dengan dingin. Jadi kita lihat bagaimana yang ada, musim rambutan atau musim durian dan yang lainnya. Insyaallah. Yang sebelumnya musim panas ya. Ketika sekarang masuk ke musim hujan, rambutan, durian di mana-mana. Pematangan terjadi. Subhanallah. Menunjukkan apa hikmah bagi makhluk ini. Yang matangnya ini apa? Dengan akmal mayakun, sempurna pematangannya. Kenapa tidak sempurna? Ya, karena tukang bakulnya buru-buru, pengen segera dijual, sehingga masih muda sudah dipetik, masih hijau dan yang lainnya. Kalau dibiarkan, insya Allah mencapai kesempurnaan pematangan di musim tersebut. Wa anzalna minal mu'sirat, yakni minas sahab. Allah SWT menurunkan air dari mu'sirat, yaitu dari awan. Wa wasafaha Allahu bi annaha mu'sirat. Allah SWT mensifati awan ini dengan mu'sirat, ka'annama ta'suru hadzal matar. Mu'sirat ini kalau kitanya apa? Blender. Ya. Atau alat-alat untuk memeras. Apa istilahnya? Ya. Seperti perasan. Ya. Kenapa? Karena tak suruh hadal mator, seolah-olah keluar dari awan ini hujan. Seperti antum memeras jeruk di atas saringan. Maka dari bawah saringan ini apa keluar? Air. Tanya. Ini diupamakan oleh Allah SWT dengan mu'sirat. Seperti ya, membuat apa istilahnya tadi? Perasan-perasan. Tanya. Inda nuzulihi asran, ya, diumpamakan seperti alat-alat perasan ketika benda yang diperas tersebut keluar apa? Asirnya, perasannya, jusnya dan yang lainnya. Maka demikian pula dengan air hujan. Kama ya'suru tsaub, ya, sebagaimana perasan pada pakaian. Fa in hadzal ma yatakhallalu hadha as-sahab wa yakhruju minhu kama yakhruju al-ma' min ath-thawbi al-ma'sur, ya, sehingga air ini turun dari sela-sela awan, ya, keluar darinya sebagaimana air keluar dari baju yang dijadikan apa alat untuk memeras, ya, zaman dulu kan ngageol pokoknya menggiring apa singkong diperas apa di aci kan, jadi dari aci ini nanti keluar air, tinggallah atasnya ini apa gendos oyek orang-orang dahulu seperti itu. Kita lihat dari kain yang dijadikan untuk perasan ini kan keluar air, ya airnya semua lepas merucut ke bawah. Maka diibaratkan seperti itu. Wa qawluhu ma'an sajjaja, dan Allah SWT firmankan itu air yang sajaja. Apa itu sajaja? Kathiru sajji, yakni al-inhimaru wa tadaffuqu, banyak deras keluarnya, yaitu dengan apa? Inhimar, tercurah, wa tadaffuq, dan memancar. Wa dzalika ligozaratihi wa quwwatihi, hal itu dikarenakan karena banyak dan kuatnya air yang turun dari langit. Tanya. Ya, sampai seolah-olah apa? Kayak genteng pecah. Ya. Dengan apa berjatuhannya? Tanya. Air hujan tersebut. Ya. Terlebih kita dalam perjalanan ya, yang menerpa helm ketika hujan keras, traktur-traktur dan sebagainya. Ya, menunjukkan apa? Turun dengan kuat. Tanya. Hatta yarwil arda, sehingga bumi ini terbasahi. Linukhrija bihi, apa fungsinya Allah SWT turunkan air hujan? Linukhrija bihi habbaw wa nabata, ya Allah SWT tumbuhkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ay linukhrija bihadzal ma'i alladhi anzala minas sama' ilal ardi habbaw wa nabata, kami keluarkan kata Allah dengan air tersebut yang turun dari langit, ya, atau unzila minas sama, diturunkan dari langit kepada bumi, habba wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Sehingga fatan betul ardu wa yukhrijullahu bihi minal hubbi bijami asnafihi wa anwa'ihi alburri wasyairi wa dzurrati wa ghairiha. Sehingga bumi tumbuh, ya, dan Allah keluarkan darinya biji-bijian dengan seluruh macam-macamnya, ya, dengan seluruh jenisnya seperti bur, ya, wasyair, jenis gandum, ya, gandum atau bahkan arus di negeri kita, ya, beras atau padi, wadzurrah, jagung, dan yang selainnya dari biji-bijian Allah SWT tumbuhkan. Habba, jenis dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji, termasuk kurma, ya, dan yang lainnya. Dan juga wannabat minas thimar, tumbuh-tumbuhan yang berbuah, katin wal ainab wa ma asbaha dzalik, seperti buah tin, buah anggur, dan yang lainnya dari tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Adapun tadi apa? Dari biji. Jagung kan dari biji, beras dari biji, gandum dari biji. Seluruh perkara yang tumbuh dari biji Allah tumbuhkan, biji-bijian menjadi tumbuh. Ya, kelapa, kacang, apa saja. Dan juga Allah SWT hidupkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Sudah banyak, ya, rambutan, taib, ataupun yang lainnya. Durian, ya. Allah SWT tumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Wa jannatin alfafa, dan Allah jadikan kebun yang rindang. Ay basatin multafan ba'duha ila ba'din. Kebun-kebun, ya. Taman-taman yang rindang sehingga sebagiannya menutupi sebagian yang lain. Kenapa? Sampai menutupi sebagian yang lain min katratiha wa husniha wa baha'iha. Dikarenakan banyaknya tumbuhan tersebut sehingga menutupi yang lainnya, ya, dan juga karena bagusnya dan karena eloknya tumbuhan tersebut. Hatta innaha latasturu man fiha likasratiha, sampai pun apa menutupi orang-orang yang ada di dalamnya, tidak kelihatan orang yang lagi ngepet umpamanya, atau orang Jawa ngepet atau ngambil, ya, yang ngambil itu nggak kelihatan di dalam, di dalam kebun tersebut, ya, karena saking rindangnya Allah SWT menjadikan berbagai macam tumbuhannya. Wahia al ashjaru lati laha saqun, yaitu tumbuh-tumbuhan yang memiliki ranting, ya, yang memiliki cabang. Fayakhruju min hadzal ma'i tajaji az-zuru'u wan nakhilu wal a'nabu wa ghayruha, ya, sehingga keluar dari air yang deras ini, yaitu hujan, az-zurur, berbagai macam tanaman, ya, berbagai macam biji-bijian, ya, demikian pula nakhil, kurma, a'nab, anggur, dan yang lainnya. Sawa'un kharaja minhu mubasyaratan, baik itu yang keluarnya secara langsung, au kharaja minhu biwasitatin au biwasitati istikhrajil ma min batinil ardi, atau yang keluarnya karena wasilah perantara keluar air tersebut dari perut bumi. Li'annal ma' alladhi fi batinil ardi huwa minal matar, ya, karena air yang ada di perut bumi ini merupakan dari hujan, ya. Tumbuh-tumbuhan hujan langsung dengan disiramnya air hujan oleh Allah SWT, atau apa ditumbuhkan dari air yang terkandung di dalam perut bumi. Karena air yang terkandung dalam perut bumi itu pun dari air hujan. Sehingga apa buktinya? Ketika musim kemarau tidak ada hujan, apa? Banyak orang yang kehilangan air, ya, terus mendalami. Tetapi ketika ada hujan, bumi ini menampung, ya, sehingga mudah manusia untuk mengambilnya, ya, yang bikin sumur pun cetek mungkin, ya, tidak dalam. yang menunjukkan bahwasanya air yang dikandung di bumi ini termasuk dari air hujan, Allah firmankan di surat Al-Hijr ayat yang ke-22. Fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqainakumuhu wa ma'antum lahu bikhazinin. Kata Allah, kami turunkan dari langit air yang dengan air tersebut kami berikan kalian minum, dan kalian bukanlah orang-orang yang menyimpannya, tetapi Allah yang menyimpannya di perut bumi. Faqala ta'ala fi ayatin ukhra, demikian pula Allah firmankan di ayat yang lainnya, fasalakahu yanabi'a fil ardi. Allah SWT jadikan air hujan yang turun ke bumi tersebut sebagai yanabi', sumber-sumber mata air di bumi ini. Ya. Sumber-sumber mata air di bumi ini. Sehingga manusia dengan mudah menggali sumurnya dari sumber-sumber air yang Allah SWT endapkan dari air hujan di muka bumi ini. Allah Ta'ala alam. Untuk PR-nya kita baca ayat berikutnya. Dihafal. Ya, 2 pekan lagi insyaAllah hafal. Kelanjutannya dari ayat 17 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat a'udzu, bukan a'uzu. Ya. Jangan uzu. Dzu. Dza. Ya. Kemudian ar-rajim, bukan ar-razim, bukan za, ji, bersih. Tanya. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Tanya. Nun bertasydid dipanjangkan 2 harokat. Tadi ingat, miqata, 2 harokat ujungnya. Jangan miqata witha panjangkan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa fa kanat abwaba. Wabudihati sama kebukakan sama, ingatnya kalau ada tanda seperti ini untuk memudahkan, ya, mad wajib dibaca 4 sampai 5 harokat. Wasuyiratil jibanu fakanat saraba. Wasuyiratil jibanu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Littaghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. La yadhuquna fiha bardan wala. Kalau mau dilanjut juga boleh dari inna sampai ini. Inna jahannama kanat mirsadan littaghina ma'aban labithina fiha ahqaba. Kurang panjang sih nafasnya. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Boleh, ya, karena di situ lamnya bertasydid. Ya, kalau mau disambung, maka pendek ujung-ujungnya. Mirsadal langsung. Ma'abal ahqabal dipendekkan ujungnya. Illa hamiman wa ghassaqo. Illa hamiman wa ghassaqo. Jazaa'an wifaqo. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Hafalkan ya, usahakan sehari satu ayat, insyaallah bisa dihafal. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah.